Mereka telah mempersaksikan diri mereka dengan kekufuran. Allah mengatakan setelahnya, tadi ayat setelahnya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Perhatikan ikhwani wa akhwati fid din azani wa azakumullah. Allah mengatakan sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, dan orang yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa nas dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bahwasanya yang memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang beriman. Dan sekarang kita semuanya berada di penghujung Syahrul Sya'ban, dan Syahrul Ramadan berada di hadapan kita. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan, idza jaa ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wasufiratis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ini bulan Ramadan, bulan yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memakmurkannya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berijtihad di dalam ibadah di bulan Ramadan lebih dari yang lainnya. Seperti dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma lam yajtahid fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan lebih dari ijtihadnya di bulan-bulan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibadah-ibadah tertentu dalam bulan Ramadan merupakan sebab diampuninya dosa hambanya. Di antaranya shaum di bulan Ramadan. Nabi katakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan siam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan, meyakini bahwa siam Ramadan merupakan kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya, wahtisabah, dan dia melakukan siam semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ghufir lahum ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga qiyam di bulan Ramadan Salat malam di bulan Ramadan. Nabi katakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, yang dikenal oleh kita salat malam di bulan Ramadan saya berjamaah dengan salat tarawih. Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mudharasatul Quran, membaca, memeriksakan Al-Quran kepada Jibril alaihi salatu wasallam di bulan Ramadan di setiap malamnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan dan bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu Jibril kulla yawmin, kulla lailatin min Ramadan, yudarisuhu Quran. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad hina yalqahu Jibril min arihil mursalah." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan bertambah kedermawan beliau di bulan Ramadan tatkala dijumpai oleh Jibril. Dan Jibril alaihi salatu wasallam menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam dari bulan Ramadan, yudarisul Quran, melakukan mudarasah Al-Quran. Nabi periksakan Al-Quran yang ditunggu kepada beliau, kepada Jibril alaihi salatu wasallam. Dan Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan, beliau sangat dermawan sekali, lebih dermawan daripada angin yang berhembus dengan kencang. Terlebih lagi ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menggunakan syahrul Ramadan dengan ibadah. Dan di antara ibadah yang sangat agung yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imaratul masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita bacakan ayatnya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan celaan terhadap orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Dengan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima an furajul, telah hina seseorang, dakhala ala ramadan thumma yansalikhu min wa lam yughfar lah. Hina keadaan seorang yang datang kepada bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya. Maknanya dia tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Yang mana di bulan Ramadan banyak mukaffirat lidunub, penghapus-penghapus dosa. Dan ini tentunya dorongan bagi kita, agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang akan kita lalui ini, bismillahi azza wajal, memanfaat dengan baik sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan maghfur, diampuni dosa-dosa kita. Dan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, ikhwani fiddin, a'azzani wa azzakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwasanya yang namanya siam itu bukan hanya semata-mata menahan rasa lapar dan dahaga. Lebih dari itu, siam, terutama siam di bulan Ramadan, merupakan pendidikan bagi kita untuk melatih diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan disyariatkan siam oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah untuk meraih derajat takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita makan siam di Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Itu orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maknanya ketika kita berpuasa, keadaannya berbeda dari ketika kita tidak berpuasa. Nabi SAW mengatakan, mankan malam yada qolazur wal amala bi falaysa lillahi hajatun min an yada ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang berpuasa akan tetapi dia tidak meninggalkan perkataan yang keji dan perbuatan yang keji, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makanan dan minuman, makan dan minumnya, Allah tidak butuh. Sekalipun dia tidak makan, tidak minum, tapi tidak dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia tidak bisa menjaga lisan dan perbuatannya tatkala melakukan shaum. Dan juga di sisi yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, kullu amal ibn Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis kudsinya, semua amalan ibnu Adam, semua manusia itu pahalanya telah ditetapkan untuknya. Yaitu al hasanah bi asyri amsalihah. Minimal satu kebajikan dibalas dengan 10 kali lipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Illa siyam, kecuali siyam. Tidak disebutkan balasannya itu apa? Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena siam itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian kata Nabi, Allah mengatakan atau Nabi mengatakan, fa idza kana shaumu ahadikum fala yarfut wa la yafsuq, sir wa la yaskhud, sir wa la yajhal. Fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni shaim. Dan jika salah seorang di antara kalian sedang melakukan siam, kemudian ada orang yang mencacinya atau ada orang yang mengajaknya berkelahi atau berperang, maka katakan, inni shaim, aku sedang berpuasa. Maknanya orang yang berpuasa tidak pantas mencaci maki orang lain. Orang yang berpuasa tidak pantas untuk bertengkar dengan yang lainnya. Karena puasa merupakan tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara yang terpuji dan meninggalkan perkara yang tercela. Dan hal-hal seperti ini harus kita pelajari dan harus kita dalami agar kita bisa melakukan siam seperti siam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membutuhkan at-ta'allum, thalabul ilm. Maka ikhwani fiddin, azani wa azakumullah, ana nasihatkan kepada diri ana pribadi dan kepada ikhwan dan akhwat semuanya, hendaknya kita berjid wal ijtihad, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, bersemangat dalam memperbaiki diri dengan al-ilmu nafi. Menghadiri majlis ta'lim itu membawa kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Yakin itu. Yakin kalau kita menghadiri majlis-majlis ilmu yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu akan membawa kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Dari mulai kita melangkahkan kaki kita ke majlis ta'lim, Nabi sudah mengatakan itu sebab masuknya ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan aljannah. Barang siapa yang menempuh ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Tentunya kita semuanya menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Nabi sudah mengatakan, barang siapa yang keluar menempuh jalan untuk ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jangan berat untuk menghadiri majlis ilmu. Itu jalan kita menuju surga. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata saya, bukan kata yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man saraka tariqan yaltamisu bi ilman, sahallallahu bihi tariqal jannah." Kemudian juga Nabi menyebutkan bagaimana keutamaan orang yang menghadiri majlis ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, yatluna kitab Allah wa tadrusu bainahum illa nazat al-musakin wa ghashiyatul rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah." Kita ulang-ulang kalimat ini, hadis ini, dikarenakan pentingnya untuk kita para talabatul ilm, untuk kita ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun, pentingnya kita memberikan inayah dengan ilmu. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dan masjid Allah Subhanahu Wa Taala membaca ayat Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah. Kita rasakan. Dan bagi yang pernah melakukannya akan merasakannya. Terkadang di rumah kita banyak masalah, baik masalah berkaitan dengan keluarga atau pekerjaan atau yang lainnya. Tapi ketika kita melangkah kita ke masjid, duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat Al-Quran dibaca dan hadis Nabi dibaca dan dijelaskan dengan kalam para ulama, maka lupa semuanya. Lupa semua masalah-masalah yang tadinya membebani kita. Nabi mengatakan, nazalat alimus sakinah, akan turun sakinah, ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai keliru, jangan sampai mencari sakinah dengan kemaksiatan. Orang minum khamr, mabuk, tujuannya mencari ketenangan. Orang berzina mencari kepuasan agar bahagia. Orang melakukan perkara maksiat dalam rangka mencari ketenangan. Padahal ketenangan tidak perlu mengorbankan harta, tidak perlu mengorbankan perkara-perkara yang berharga untuk kita. Tinggal duduk di majlis ta'lim, yakin akan turun ketenangan. Yakin akan turun ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketenangan hanya bisa diraih dengan ketakwaan. Ketenangan yang hakiki. Minum khamr mungkin, dia minum mabuk, hilang ingatannya 1-2 jam. Habis itu perkara akan kembali lagi. Bersama dosa, bersama dosa yang dia tanggung. Berzina, bersenang-senang, tapi setelah itu akan kembali ke dalam semula dan menang dosa yang sangat besar. Begitu kemaksiatan yang lainnya. Kebahagiaan yang hakiki hanya dalam ketakwaan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tenang hati seorang hamba. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di majlis ilmu akan dinaungi oleh para malaikat. Selain turun kepada mereka rahmat, begitu pula disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para malaikatnya. Menunjukkan menjadi orang-orang yang mulia. Jangan sekali lagi berat untuk menghadiri majelis ilmu. Menuntut ilmu selain kewajiban, lebih dari itu juga kebutuhan bagi kita. Ilmu itu kebutuhan kita. Selain kewajiban yang Nabi katakan, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Kalau sudah merasa jadi kebutuhan, maka apapun yang kita korbankan, kita akan korbankan dalam rangka menuntut ilmu. Duduk di majlis ilmu. Kalau kita lihat ulama salaf, mereka sampai mengorbankan harta mereka. Mereka mengalihlah dari tempatnya ke negeri yang jauh, mengeluarkan apa yang mereka miliki, sampai sebagian menjual barang yang ada di rumahnya dalam rangka bisa belajar menuntut ilmu. Sekarang kita, masjid sudah ada, yang mengajar sudah ada, dan pengajar sudah siap untuk mengajarnya. Tinggal apa lagi? Tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ilmu, insyaallah keberkahan akan turun. Kita akan rasakan ketika kita bersungguh-sungguh dan juga berijtihad waljid, bersemangat untuk ilmu, kita akan rasakan ketentraman yang tidak mungkin bisa kita gambarkan. Oleh karena itu kita bisa melihat orang-orang yang betul-betul sebagai penuntut ilmu, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sisi materi jauh. Kalau dikatakan dia orang fakir, dia orang fakir. Kalau di sisi dakhal pemasukannya mungkin di bawah standar. Tapi kita akan lihat bagaimana ketenangan hidupnya, bagaimana ketentraman hidupnya, sampai tidak terlihat sepertinya punya masalah. Dalam keadaan orang-orang yang berlimpah dengan harta, mereka stres dengan hartanya. Itu ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ingat, ketenangan hidup, kebahagiaan hidup hanya bisa diraih dengan ketakwaan. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَسْنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh, perhatikan semuanya, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun wanita, dapat dia beriman, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Azza wa Jalla, adil la yukhliful mi'ad, yang pasti benar perkataannya. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau wanita yang dia beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Wa lanajziyanahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat kami akan berikan pahala lebih besar daripada amal yang mereka lakukan. Menunjukkan kebahagiaan yang hakiki hanya bisa diraih dengan iman dan amal soleh. Sekali di antara amal soleh yang sangat mendukung kita untuk beramal soleh dan berisiko menjaga Allah adalah talabul ilm. Jangan berat untuk menuntut ilmu. Terlebih lagi di syahrul Ramadan yang akan kita masuki bintillahi azza wa jal. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama makmurkan masjid-masjid ahli sunnah wal jamaah yang ditegakkan di dalamnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita ramaikan dan hidupkan majlis-majlis ilmu yang diajak dalamnya Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafus saleh. Mari kita tampakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa ada rasa malu, dengan tanpa ada rasa minder atau takut dari makhluknya. Kalau pelaku kemaksiatan, sekali lagi, kalau pelaku kemaksiatan mereka tidak malu menampakkan kemaksiatannya, kenapa kita ahlu sunnah wal jamaah yang ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW, ingin mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, malu dengan agama kita? Bahkan sebaliknya, kita harus bangga dan kenikmatan tersebut. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengannya kalian berbahagia. Dan tentunya tidak ada rahmat dan karunia yang lebih besar daripada kenikmatan agama. Daripada kita diberi hidayah dengan Islam, dan diberi hidayah dengan sunnah, dan diberi hidayah dengan talabul ilm. Itu kenikmatan yang paling besar, yang wajib kita syukuri. Dan wajib kita bangga dengannya. Kita tidak membanggakan diri kita. Siapa diri kita? Tapi kita bangga dengan agama kita, bangga dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita tidak bangga dengan harta kita, Kita tidak bangga dengan kedudukan kita, tidak bangga dengan keturunan kita, tapi bangga dengan kebenaran yang Allah karunia kepada kita. Ini perkara yang harus kita pegang dalam hidup ini. Sekali lagi, mari ikhwan fillah azan wa jazakumullah, kita menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Mari hidupkan majlis-majlis ilmu, mari makmurkan masjid-masjid sunnah. Dan itu merupakan bagian dari dakwah, bagian dari dakwah kita, dakwah kepada kebenaran. Dan dakwah itu tanggung jawab bersama, tanggung jawab bersama. Hendaknya kita memiliki rasa memiliki dakwah, memiliki rasa tanggung jawab terhadap dakwah. Masing-masing berkata kepada dirinya, apa yang bisa saya korbankan untuk dakwah. Yang punya ilmu, berjuang dengan ilmunya. Yang punya harta, berjuang dengan hartanya. Yang punya tenaga, dengan tenaganya. Yang punya pikiran, ide-ide untuk kebaikan dakwah, dengan pikirannya. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakwah milik kita bersama. Kalau terjadi ta'awun seperti itu, bismillah azza wajal, dakwah Allah Subhanahu wa taala akan tegak. Akan tegak. Dan bersama kita, Allah ibarik fikum asatid ahli sunnah wal jamaah. Bersama kita ada Al-Ustaz Ridwan Al-Amboni. Juga ada Ustaz Abdullah Pare-Pare. Ustaz Hasan sudah pulang ya? Allah ibarik fikum. Insya Allah kita akan mendengarkan nasihat beliau. Talian tafadhol Ustaz Ridwan. Allah ibarik fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa'innana bil haqiqah ahbabana ay yukmil Ustaz Fathurrahman ma yulqihi alayna minal fawaid wat tawjihat. Fa'innana haqiqatan nahtaj ila mithli hadhi at tawjihat min al-Qur'an was sunnah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walakin bi husni dhannihi bina yu'ti lana al-fursah li nulqi ba'd al-kalimah ala masamil ikhwah. Ikhwani fil rahimani wa rahimakumullah, artinya sebenarnya dan sesungguhnya kami ingin Ustaz Fathurrahman menyelesaikan apa yang beliau sampaikan, materi yang beliau sampaikan tadi, karena tadi lagi panas-panasnya begitu, kita lagi bergerora semangat begitu dengarnya. Tapi karena beliau berhusudzon kepada kami, maka beliau pun mempersilahkan beberapa menit untuk kami menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan untuk memuliakan beliau, permintaan beliau tidak pantas kita tolak. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah, artinya bukan berarti Allah butuh terhadap pertolongan kita, tapi demikianlah sunnatullah. Allah membuka peluang terhadap hamba-hambanya yang ingin pertolongan dari Allah, yang ingin kekokohan dari Allah, yang ingin kemuliaan darinya. Allah menyediakan peluang tersebut, dan Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu in tansurullah, jikalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, artinya menolong agama Allah, menolong wahyu Allah Subhanahu wa taala, menolong para anbiya dan rasul Allah Subhanahu wa taala, terkhusus rasul dan nabi yang terakhir, menolong risalah yang beliau bawa, melanjutkan dakwah beliau. Inilah menolong Allah Subhanahu wa taala, yaitu menolong agamanya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, yang surkum, Allah akan menolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Allah Subhanahu wa taala mampu memenangkan agamanya tanpa andil dari seorang manusia pun. Tapi yang tadi disebutkan itu merupakan suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, bila mana di antara hamba-hambanya yang bersedia menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengan itu akan memuliakannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim falladzina amanu bih wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah ulaika hum muflihun. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menolong dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Falladzina amanu bih, maka orang-orang yang beriman kepada rasul dan nabi ummi tersebut, wa azzaruh, dan membantunya, wa nasaruh, dan menolongnya, dan mengikuti cahaya yaitu Al-Qur'an yang beliau datang dengannya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Allah menjanjikan kemenangan dan keberuntungan yang hakiki, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolong risalah beliau yang beliau bawa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah, walaqad akhadallahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man kafara ba'da dhalika faqad dhalla sawa'as sabil faqad dhalla 'an sawa'is sabil. Dan kami, kata Allah, telah mengambil janji dari Bani Israel dan memilih dari mereka 12 orang yang bisa memimpin kaumnya. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya aku bersama kalian. Jikalau kalian beriman kepada para rasulku, kalian menolong mereka, kalian membantu dakwah mereka, dan kalian membelanjakan harta kalian di jalan Allah, Aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dan juga akan memasukkan kalian di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji Allah, bukan untuk umat ini, tapi juga umat-umat terdahulu. Siapa di antara mereka yang menolong Nabi dan Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya, mengokohkan kakinya, memberikan kepadanya keberuntungan, mengampuni dosa-dosanya, dan Allah menjanjikan surga baginya. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, generasi awal umat ini yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin dan Ansar telah memberikan contoh yang terbaik kepada kita bagaimana mereka itu mengorbankan segala apa yang mereka miliki untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Orang-orang fakir, orang-orang yang adalah qillatul yad, sedikit apa yang ada pada mereka daripada perbendaharaan dunia, yang mereka itu diusir dari tempat tinggal dan harta-harta mereka. Kenapa mereka diusir seperti itu? Karena dan keluar berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki harta begitu melimpah ketika mereka berada di kota Makkah. Tapi mereka berani dan siap meninggalkan itu semuanya dan menjadi fakir dalam kehidupan dunia, yang penting bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka mencari keutamaan dari Allah dan ridha darinya. Dan apa kata Allah tentang mereka? Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan rasulnya. Artinya Allah menceritakan kepada kita, menolong agama Allah itu bukanlah dengan banyaknya material, banyaknya materi, bukanlah dengan megahnya fasilitas. Tidak. Para sahabat al-muhajirun, Allah mensifati mereka dengan sifat an-nusrah lidinillah, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan itu sedikit sekali apa yang mereka miliki. Maka Allah katakan, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Kita tidak tahu kita ini jujur atau tidak di dalam menolong agama Allah, di dalam menjalankan na'am dakwah ahli sunnati wal jamaah. Tapi kita mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memudahkan apa yang kita niatkan. Tapi untuk para sahabat, Allah sudah memberikan nas yang jelas, ulaika musaddiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur di dalam pengakuan mereka untuk menolong agama Allah. Walladzina tabawwadara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yukashuha nafsihi fa ulaika hum muflihun. Allah menceritakan tentang orang-orang Ansar yang mereka itu terlebih dahulu tinggal di kota Madinah yang akan menjadi tempat penampungan untuk menolong Rasulullah dan para sahabatnya yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggambarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena sifat kikir yang terangkat dari diri-diri mereka. Makanya kata Allah, "Wa may yukashuha nafsihi fa ulaika hum muflihun." Barang siapa yang terbebaskan dari sifat bakhil yang ada pada dirinya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kemuliaan kecuali kita na'am menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya al-jihad itu adalah 4 tingkatan. Bukan yang seperti digambarkan oleh orang-orang Khawarij, yang namanya jihad adalah pasang bom di badan dan pergi ke gereja. Itu bukan dakwah Rasulullah dan para sahabat. Bukan. Al-jihad kata Ibnu Qayyim ada 4 maratib. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian karena Allah dengan sebenar-benar jihad. Apa itu jihad? Al-jihad kata Imam Ibnu Qayyim 4 maratib. Jihadun nafs, seseorang menjihadi memerangi hawa nafsunya. Yang kata Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu, karena tabiat manusia ammarah bisu, sangat memerintahkan, mengajak untuk perkara-perkara yang jelek. Maka perlu dijihadi, perlu dilawan hawa nafsu yang condong kepada kejelekan tersebut. Dan jihadnya itu dengan ilmu, amal, dakwah dan sabar. Jihad yang kedua yaitu jihadu syaitan. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu musuh bagi kalian. Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan itu tidak mau sendirian di neraka, tidak mau kesepian, mau banyak temannya. Maka kata Allah, innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Maka syaitan itu dan iblis itu berusaha ya mengajak bangsa jin ataupun manusia untuk bersama-sama dengannya di nerakanya Allah, wal iyadu billah. Maka jihad syaitan ini tingkatan jihad yang kedua, yaitu dengan as-sabr wal yaqin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada jalan kami tatkala mereka itu bersabar dan mereka itu yakin. Sabar dan yakin. Yang tentunya keduanya ini tidaklah tegak kecuali juga di atas ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu jihad al-kufar. Jihad al-kufar. Naam. Jihad al-kufar yaitu bilisan, menerangkan tentang kesesatan mereka, menerangkan tentang bahaya akidah mereka. Adapun dengan tangan itu ada perkara yang khusus padanya, yaitu kufar harbi, yang menancapkan naam peperangan terhadap kaum muslimin. Kita lihat ma'asyiral muslimin, betapa indah Islam ini bila mana kita menjalankannya sesuai dengan ilmu dan bimbingan para ulama yang benar-benar berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan kepada kita rincian-rincian syariat biar kita itu tidak melangkah dengan serampangan. Nah, maka jihad yang keempat adalah jihadul munafiqin. Ya ayuhan nabi yujahidil kufara wal munafiqina waghlul alaihim. Wahai nabi, perangilah orang kufar, orang munafikin, dan keraslah terhadap mereka. 6. Dan Allah telah mengatakan dan memerintahkan untuk berjihad dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kalian dengan Al-Quran. Kita mau memerangi orang kufar dengan Al-Quran, kita mau potong leher mereka dengan Al-Quran, tidak mungkin. Kita mau tembak mereka dengan Al-Quran, tidak mungkin. Apa maksudnya? Jihad al-kufar wal-munafiqin dengan Al-Quran artinya membantah kesesatan mereka, menerangkan kepada umat tentang kekeliruan mereka. Bahkan kata Allah, jihad dengan Al-Quran itu adalah na'am jihadun kabirah. Jadi jangan kita tertipu ya. Dan kita harus yakini bahwasanya menuntut ilmu itu adalah seutama-utama jihad. Bahkan jihad di lapangan tidak mungkin tegak dengan kebenaran kecuali setelah jihad na'am di atas ilmu. Dan para ulama telah mengatakan kepada kita, di antaranya Syekhuna Yahya hafizahullahu taala, kata beliau, innana nakhafu ala anfusina akthar min khaufina ala aduwina. Sesungguhnya rasa takut kita kepada jiwa-jiwa kita, kepada diri-diri kita, lebih besar daripada rasa takutnya kita kepada musuh-musuh. Rasa takut kita terhadap naam diri kita itu lebih besar daripada rasa takut kita kepada musuh-musuh. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ini semua adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita masing-masing memiliki andil di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, terutama di dalam yang tadi telah disebutkan oleh Syafaatur Rahman, yaitu jid wal istihad. Naam, bersemangat dan naam sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Begitu juga kaum wanita, para ummahat, mereka juga memiliki andil yang besar di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Sebagaimana dalam ya ucapan orang Arab, al-ummu madrasatul ula, fa idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Seorang ibu itu adalah tempat belajar pertama kali anak-anak kecil kaum muslimin, generasi-generasi, bibit-bibit kaum muslimin. Awal tempat belajar mereka itu adalah di ibu-ibu mereka. Jika engkau mempersiapkan wanita-wanita yang berkualitas iman, ilmu dan takwa mereka, niscaya engkau telah mempersiapkan naam suatu generasi yang dengan itu mereka akan mempersiapkan generasi yang sebaik-baiknya. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya naam masing-masing daripada kita memiliki tanggung jawab di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ana mewakili ikhwan semua menyampaikan naam jazakumullah khairan kepada Ustaz Fathur Rahman dan kepada Abu Adin yang bersedia untuk menemani beliau berziarah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya menziarahi beliau di Kuningan rame-rame. Amin. Nah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala ridai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, keistiqomahan. Semoga kita bisa kembali bertemu dengan beliau, naam, dengan dan saudara-saudara kita yang lain. Dan ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.